Matius pasal 7. Bek ke tapa sidang urang lain, mangat gata pih hana ji sidang le putu Allah. Sabab lagi toh gata pesidang urang lain, menan tema putu Allah, tema gepe sidang gata. Dan ukuran yang gata peguna ke urang lain, nyan pih tema gepe guna le putu Allah ke gata. Pakon yang deh gata nging rabuk kaya la mata saudara gata, sedangkan balok la mata gata ke rohana gata kalon, pakirban gata jit tapegah buat saudara gata. Ba kena jit dun cungke rabuk kaya yang ubit nyan la mata gata. Sedangkan la mata gata ke rohana balok, he munafik, petebit ke lebih dile balok yang na la mata gata ke roh, baru ke jit gata nging dengan nyata. Dan jid gata pedebit rabuk kaya yang na lam mata saudara gata. Bek tabri barang yang suci uba ase, mangat ase nyan hana jigisa jiserang gata. Dan bek tabri mutiara uba bui, mangat bui nyan hana jigilo-gilo mutiara nyan. Lake ke, gata tema ta terimong. Mita ke, tema gata metemu. Tok-tok ke, pintu tema jipahah ke gata. Sabab orang yang melake tema diterimong, orang yang minta tema metemu, dan orang yang tok-tok pintu, tema tepehah. Lam kawan gata, pekeh nasidro ayah jibri bate ke anak gopnyan, menyo anaknyan jilake ruti, atawa geje ulu, menyo anaknyan jilake ngkut, bah pih gata jehet, gata tetep pucit, menebri nyangget ke anak-anak gata. Pekeh lom bapak gata di surga. Gopnyan lebih lom gebri yang get, ubak ureng yang melake ubak gopnyan. Pesanet ke ureng lain, lage gata mehet ji pesanet lewanyan. Nyan ke inti hukum Nabi Musa dan ajaran Nabi-Nabi. Tamong ke rut pintu yang sampi, sabab pintu yang tertuju dan rut ja ubak neraka raya dan luah. Dan rame ureng nyan jak rut nyan. Tema sampi dan payah tat menyo pintu yang teba ureng, ubat jalan udip. Dan na bacut mantong orang yang metemerut yang sampiknya. Hati-hati ke terhadap Nabi-Nabi pelesu. Awaknya jejak ubat gata, jiperupa dro lagi bubiri. Tema awaknya yang si benaji, nakeh lagi ase serigala yang jua. Gata temata turi awaknya, nibak hase yang jipubut. Tambah muduro, hana temah jipuhase bo anggu. Dan semak muduro hana tema jipuhase bo ara. Nibak-bak kaye yang subuh tema metemek bo kaye yang get. Dan nibak-bak kaye yang hana subuh tema jimuboh yang bro. Bak kaye yang subuh hana jipuhase bo yang bro. Dan bak kaye yang hana subuh hana tema jipuhase bo yang get. Tip-tip bak kaye yang hana jipuhase bo yang get. Laju tekoh dan tetut dalam apu. Menancit dengan Nabi-Nabi pelesu, gata temata turi awaknya, nibak hase yang jikerja. Bukun bandum orang yang jitawak-tawak ulun, Tuhan, Tuhan, temajut ke anggota umat Allah, tema orang-orang yang jipebut kehendak bapa ulun yang di surga. Bak ura kiamat, ramai orang tema jipegah ubak ulun, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nandrono kamu ke kamu pusampo-pusan potu Allah? Dan bukankah dengan nan Tuhan tema kamu ke kamu usai roh-roh jehud? Dan jaitat kamu pebut but-but yang ajaib? Tema ulun jawab. Ulun hantum nama turingon gata. Weh kedih, gata yang pebut kejehetan. Nah, orang yang dengar tutu habalunnya dan jipebut lagi lun pegah. Saban lagi orang carong gepedong rumah di atuh bate. Oh, wate jitrun ujin, iraya teka, dan angin bade teka jihantam rumuhnyan. Rumuhnyan hanarbah, sabab rumuhnyan tepedong di atuh bate. Dan orang yang dengar tutu habalunnya, temah hana jipako lagi lun pega. Orang yang saban lagi orang bangai, yang jipedong rumah di atuh anu. Oh, wate jitrun ujin, dan iraya teka menancit dengan angin badai raya teka dihentam rumuhnya. Rumuhnya rebah dan rusak nibak rumuh nyan hibat lumpahna. Oke ji, isa selesau ke semebut dan orang-orang yang na disinan hirun lupahna. wate ji dengar ajaran gopnyan. Sebab gopnyan semebut dengan wibawa hana lagi gure-gure agama waknyan.